Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan baca surah Al-Aqidah At-Tahawiyyah karya Ibnu Abi Al-Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Wa qawlihi wa kafatil wara fi jari kafatin, dalam menjelaskan kafah nadawun, satu hal yang kurang tepat. Fa innahum qalu, karena mereka mengatakan, tidaklah kata-kata kafah digunakan dalam bahasanya orang Arab kecuali sebagai hal. Dan mereka berselisih tentang i'rabnya dalam firman Allah taala, wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Maka kafatal linnas di sini ada thalathati aqwal, ada tiga pendapat. Yang pertama, kafah di situ adalah hal untuk kaf, yaitu hal untuk ka di arsalnaka. Wahia dan ismu fa'ilin, dan kafah di sini adalah isim fa'il. Ta'nya adalah ta yang fungsinya mubalaghah. Ta'nya, contohnya, contoh yang lain, da'i itu bahasa Arabnya da'iyah, meskipun laki-laki. Huwa da'iyah kabir, huwa da'iyah kabir. Tanya lil mubalaghah. Ay illa kafan linnasi anil batil, kecuali sebagai pencegah untuk manusia agar jauh dari kebatilan. Wakil ada yang berpendapat kafah itu masdar dari kafah, ya kufu, menahan. Sehingga makna kafah itu artinya kafan. Artinya illa antakufa an-nasa kafan, kecuali supaya engkau mencegah manusia dengan betul-betul mencegah. Dan masdar digunakan sebagai hal dalam bahasanya orang Arab itu banyak. Catatan kaki, perkataan Ibnu Malik di Alfiyah, wa masdarun munakkarun halan yaqa'u bi kathratin kabartatan zaitun tali'u, atau ini masdar yang munakkarah, yang nakirah, halan sebagai hal, yaqa'u bi kathratin, banyak terjadi. Contohnya kalimat bartatan, tiba-tiba zaitun tali'u, zait datang. Wal aslu fil hal, hukum asal hal itu menunjukkan ala hadasin wa sahibihi, satu perbuatan dan pelakunya. Qa'imin matubin. Wa wuku'uhu masdaran, dan hal dalam bentuk masdar itu ala khilafil asli, menyelisihi hukum asal. Inilah pendapat Sibawaih dan jumhur. Lebih lanjutnya ada di Sarah Ibn Aqil untuk Alfiyah dan Jami' Durus Al-Arabiyah, Rulayan berarti. Kemudian yang kedua, kafah itu hal untuk manusia. Waktu ridha, dan ini disanggah. Di anna halul majruri la yataqaddam alaihi indal jumhur. Ada sanggahan yang mengatakan bahasanya hal untuk majrur, kafatan linnas, linnasan majrur, maka halnya tidak boleh ya taqaddam alaihi, di depannya majrur. Demikian pendapat jumhur ulama nahwu. Namun sanggahan ini dibantah wa ujiba. Bantahannya terdapat dari orang Arab kafiran sering sekali semacam itu. Hal di depannya, hal majrur di depannya isim majrur. Fa wajaba qabuluhu, maka wajib diterima. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik. Sehingga makna ayat wa ma arsalnaka illa linnasi kafatan, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk manusia kafatan seluruhnya. Pendapat yang ketiga, kafah itu sifatun limasdarin mahdhufin, sifat untuk masdar yang dibuang. Ya, kalau dimunculkan risalatan kafatan, risalah yang kafah. Waktu ridha dan disangka. Bima taqaddam dengan keterangan yang lewat, annaha bahwasanya kafah tidaklah digunakan ila halan kecuali sebagai hal. Ya, tentang Ibnu Malik, dia adalah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Malik At-Tawi. Ya, dari kabilah Tawi. Imamnya Nahwu dan Lughah. Ya, Ibnu Malik mengatakan wasabaku halin biharfin biharfin jura qad abau wala amna'uhu faqad warad. Dan hal itu sabaku mendahului di depan biharfi biharfin jura dengan huruf jar, di depannya huruf jar. Artinya di depannya majrur, berarti tentunya karena setelah huruf jar ada majrur. Qad abau, maka ini ditolak oleh mereka para nahu, para ahli nahu, namun wala amna'uhu, aku tidak melarangnya. Alasannya faqad warad, artinya warada anil Arab, karena datang dari orang Arab. Model semacam itu. Ini ada tiga penjelasan atau tiga pendapat tentang kafatalinas. Kemudian bilhaqi wal huda wa nur, hadha awsafu, inilah sifat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa agama dan syariat yang dikuatkan dengan berbagai macam bukti yang mencengangkan dari Al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Dan dia itu lebih sempurna daripada nur, karena dia adalah cahayanya matahari. Walladzi ja'ala syamsya diya'a wal qamara nura. Di Allah yang menjadikan matahari itu memiliki dia dan bulan memiliki nur. Nah. Qulhu wa innal qur'ana kalamullahi minhu bada. Minhu bada. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Wa sadaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan. Wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laisa bi makhluqi ka kalami laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah kurang titik ka kalamil bariyati faman samiyahu fazza'ama annahu kalamul bashari faqad kafara wa qazzamahu allahu wa abahu wa a'ud fa'au'adahu fi saqorin ayasuh qala ta'ala sa'uslihi saqor walamma au'adahu allahu fi saqorin liman qala inna hadha illa qawlul bashar alimna wa'ayqona annahu qawlu khalikil bashari wala yushbihu qawlul bashari syarhu hadhi qa'idatun syarifatun wa aslun kabirun min usulit dini dhulla fi tawa'ifu kathiratun minan nasi wa hadha alladhi hakahu at-tahawi rahimallahu wal haqqul ladhi talat alaihi adillatu minal kitabi was sunnati liman tadabbara huma wa shahidat bihi al-fitratu salimatu allati lam tughayyar bisyubuhati wasyukuki wal ara'i al-batilati. Nah, tadi ada yang kelewatan di catatan kaki. Wa madhabu jumhur nahwi, dan pendapat jumhur ulama nahwu, hal tidak boleh mendahului sahibul hal manakala sahibul halnya majrur dengan huruf jar. Maka tidak boleh anda mengatakan marartu bihindin jalisatan, yang maknanya marartu, anda tidak boleh mengatakan untuk kalimat marartu bihindin jalisatan, tidak boleh diungkapkan dalam bentuk marotu jalisatan bihindin. Namun Al-Farisi, Ibnu Kaisan, Ibnu Burhan membolehkannya. Lantas ini diikuti oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah. Liwurudi sama'i bidalika, karena ada sama' terdengar dari orang Arab, nukilan dari orang Arab, kalau orang Arab mengucapkan kalimat semacam itu. Dan kita masuk ke ayat selanjutnya, kata Tahawi rahimallahu taala, Al-Qur'an adalah firman Allah, minhu berasal dari Allah badan mulai, tanpa kita bahas kaifiahnya. Fa'angzalah yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu, dibenarkan dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Ala dzalika, kalau terjadi demikian, hakul dengan sebenarnya. Mereka yakin itu adalah firman Allah Ta'ala secara hakiki, bukanlah makhluk seperti perkataan manusia. Siapa yang mendengar Al-Quran, lantas dia beranggapan kalau itu perkataan manusia, sungguh dia telah kafir. Dan sungguh Allah telah mencelanya, wa'abau dan mencelanya, dan mengancamnya dengan sakar. Di mana Allah Ta'ala berfirman, sa'uslihi sakar. Falamma, maka tatkala Allah mengancam dengan sakar, untuk siapa saja yang mengatakan, in hadha, tidaklah ini kecuali perkataan manusia, maka kita tahu dan yakin bahasanya dia adalah perkataan pencipta manusia yang tidak serupa dengan perkataan manusia. Penjelasannya ini kaidah yang mulia. Ini dasar yang sangat penting dari dasar-dasar agama. Sesat di dalamnya banyak kelompok dari manusia. Wa hadzal ladzi, dan apa yang diceritakan Al-Fahawi inilah yang benar, yang didukung oleh banyak dalil Al-Quran dan Sunnah, bagi siapa saja yang memerlukan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah pendapat yang syahidat bihi, dipersaksikan oleh fitrah yang sehat, yang belum berubah karena subuhat, keraguan-keraguan dan pendapat yang batil. Nah, maka diftarakan langsung di masalah terkelami ala tis'at akwal haluha anna kalam Allah huwa ma yudhu ala nufusi minal ma'ani imma minal akli Al-Fa'ali inda ba'dihim aw min ghairihi wa hadha qawlu sabi'ati wa mutafalsifati. Baca catatan kaki. Al-Aqlu Al-Fa'alu inda ha'ulahi qila huwa Allah wa qila huwa Jibril wa qila huwa falakul qamari wa qila huwa nafsi wa qila ghairu dhalika. وعن كيفية معرفة قولهم واعتقادهم في هذا يقول العلامة السعدي رحمه الله أن العقل الفعال هو فلك القمر أو غيره من الأفلاك التي يعنونها والمحدث لكل ما تحته وأن هذا العقل دائم الفيض على ما تحته على المحال المستقبل تعدتي بحسب قابليتها فيفيض الوجودات وأوصافها وأفعالها وأقوالها وأثارها فيفسرون كلام الله على هذا الأصل الباطل فيقولون لما كان محمد قد فاجتمعت فيه القوى الكاملة من الذكاء والذكاء والقوة والعملية وفاض عليه من هذا الأقل ما يناسب حاله وهو الكلام الراقي فتلقاه وأتى به للعباد ألفاظا وخطبة وخطابة وخطابة ومواعظ خالية من البراهين لم تصرح بالحق بل رزمت إليه وأشارت إليه من بعيد ونا الأنبياء على زعمهم الفاسدي لا يمكنهم مخاطبة الجمهور إلا بهذا الطريقة بهذه الطريقة التخيير والمثال لأنها أصله للناس. انتهى كلامه. قلت وحقيقة هذا القول أن القرآن إنشاء الرسول وكلامه. قال الشيخ الإسلام في تسعينية. نعم. Manusia terpecah belah tentang masalah kalamullah, firman Allah, ada 9 pendapat. 9 pendapat ini catatan kaki disebutkan dalam kitabnya di kitabnya Minhajus Sunnah. Yang pertama, yang namanya firman Allah itu adalah mayufiyatu, curahan. Yang masuk ala nufus pada jiwa. Dan itu isinya adalah minal ma'ani, pesan. Jadi tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, cuma pesan. Ini, maka curahan ini ya bahasa ini inspirasi atau sejenis itu. Satu inspirasi yang masuk, bentuknya inspirasi masuk pada jiwa manusia atau pada jiwa hamba dalam bentuk muatan, dalam bentuk pesan. Tentu tidak ada teksnya. Dan itu datang dari mana fayat itu, curahan tadi? Minal aqlil fa'al, dari alaqa al-fa'al menurut sebagian mereka, yaitu falasifah dan atau yang lain. Inilah pendapat as-sahibah dan mutafalsifah, para pembelajar filsafat. Nah, apa itu akal fa'al? Akal fa'al menurut mereka, wallahu dia adalah Allah. Ini menurut orang yang biasa disebut dengan ahli filsafat muslim. Karena teori akal fa'al itu teori Yunani. Itu teori Yunani. Kemudian ketika filsafat Yunani mau diislamkan, ya, maka akal al-fa'al dimaknai dengan Allah itu sendiri. Wakil, dan ada yang mengatakan itu Jibril, dan ada yang mengatakan itu adalah garis edar rembulan, dan ada yang mengatakan dia adalah kuat nafsi. Kalau adalah seringkali kuat itu sama banyak penerjemah diterjemahkan dengan potensi, ya, potensi jiwa. Wakilah ghairu dhalik, dan ada yang mengatakan yang lainnya. Tentang kefiati, tentang tata cara mengetahui perkataan, maksud perkataan mereka, pendapat ini dan keyakinan mereka dalam masalah ini, ada penjelasan Ibnu Sa'di rahimahullah. Maka akal al-fa'al yang dia adalah garis edar rembulan atau ghairihi minal aflak atau benda langit yang lain, alati ya'nunaha yang mereka maksudkan, dialah al-muhdis likulli ma tahtahu, dialah yang menciptakan semua yang ada di bawahnya. Yeah. Ini karena memang filsafat Yunani itu mengingkari mengingkari Tuhan. Mereka menyembah benda-benda langit. Wa ana hadzal aqla, dan yang disebut dengan akal al-fa'al itu daimul faidi, terus menerus memberikan faid, cuahan. Nggih. Alamatah tahu, kepada apa yang ada di bawahnya, yaitu alal mihal al musta'ad, atau itu pemihal atau tempat mungkin. Al musta'ad yang telah yang siap, bihasabi besaran cuahan itu berbanding lurus dengan qabiliyah, kemampuan, kesiapan untuk menerima. Kalau yang kesiapannya tinggi, berarti lebih banyak mendapatkan inspirasi dari al-akal al-fa'al. Fa yufidu, maka curahan yang dia keluarkan al-wujuda, tentang hal-hal yang ada, sifatnya dan perbuatannya, perkataannya dan dampaknya. Lantas mereka tafsirkan firman Allah dengan menggunakan kaidah batil ini, sehingga mereka mengatakan tatkala Muhammad terkumpul padanya potensi yang sempurna, ada padanya zakat kebersihan hati, zakat kecerdasan, dan potensi amalia, maka datanglah curahan padanya dari al-akal al-fa'al, mari nasibu halahu yang cocok dengan kondisinya. Wa huwa, dan itu adalah curahan tersebut adalah al-kalam ar-rafi. Adalah satu perkataan yang sangat tinggi mutunya. Fa talaqahu, maka Muhammad menerimanya. Wa atabi lil ibad. Kemudian Muhammadlah yang mentransfernya kepada manusia. Muhammad menyampaikan kalam tersebut, kalam raqi tadi, al-fadhan, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk teks, berkhitobatan dan perkataan, wa mu'idah dan nasihat, yang kosong dari bukti. Kosong dari bukti, tidak mengandung argumen, dan lam tusarih bilhaq, dan tidak belak-belakan menyampaikan kebenaran. Cuma memberikan kode-kode ilaihi yang jika ditangkap itu akan menunjukkan kepada kebenaran. Cuma memberi rumus, rumus dalam rumus matematika dan yang lainnya dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata dari bahasa Arab rumus, dari rumus dalam bahasa Arab itu artinya kode. Wa asyarat ilaihi, dan mengisyaratkan kepada al-haq min ba'idin, namun isyarat yang jauh, tidak mudah orang menangkapnya karena jauh. Kalau isyaratnya dekat, gampang orang menangkapnya. Ini isyaratnya jauh. Dan para nabi menurut anggapan mereka yang rusak, tidak mungkin bagi mereka berdialog dengan publik illa bihadhi tariqah, kecuali dengan jalan ini, yaitu tariqah takhyil wal mithal, imajinasi dan penggambaran. Jadi mereka itu mengkari akhirat, mengkari akhirat. Dan cerita tentang surga dan neraka di akhirat, kata mereka itu cuma permisalan ya, karena orang itu akan publik itu ya supaya semangat jadi orang baik perlu seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Itu cuma kode-kode untuk yang lainnya. Itu bidadari itu maksudnya begini sebenarnya. Pak, surga itu maksudnya negeri yang damai, negara yang makmur, apa-apa. Tapi itu tidak ada surga. Karena mereka metafalsifah mengkari akhirat. Mengkari akhirat. Jadi itu sekedar misal, penggambaran, karena itulah yang cocok untuk publik. Yang publik itu didominasi orang awam, bukan orang-orang orang-orang yang pemikir-pemikir seperti mereka. Maka cuma permisalan. Nah, untuk publik, mereka publik itu perlu motivasi, perlu ditakut-takuti. Nah, maka ada cerita surga, cerita neraka, namun itu bukan hakikinya. Li'annaha, karena pakai cerita surga dan neraka itu aslah linnas, itu yang lebih manfaat bagi manusia. Ya, maka berdasarkan hal ini, maka teks Quran itu buatan Muhammad, karena yang dia terima cuma ma'ani pesan. Maka kata Muhammad, dan hakikat pendapat ini, Quran itu buatannya sang Rasul dan perkataannya. Demikian ditegaskan, dikatakanlah Ibnu Taimiyah di kitabnya Tisniyah. Nah, ini pendapat Sa'ibah dan Mutafalsifah. Nah, kita baca Sa'ibah. Sa'ibah itu diriwayatkan yuqalu shaffa rajulu idza mala wazahu falama malun mala haula'i anil khatib wa anna nahjil anbiya'i ila lahum as-sa'ibahu as-sa'ibatu wa hum firqatun yuwahidunallaha wa yanzahunahu anil qaba'ithi wa yasifunahu bisalbi la bil ijabi bisalbi la bil ijabi kaqaulihim la yuhiddu wa la yuhaddu wa la yara wa la yura wa la yatlimu wa yasmunahu bil asma'i al-husna majasan wa yas wa yansibuna ila al-falaki wa ajramahu wa ajramihi wa ajramihi atadbira raja'a. Nah, as-sa'ibah dalam bahasa Arab dari kata-kata sobah rojul artinya malah menyimpang, wazara dan menyimpang. Karena mereka-mereka malah menyimpang dari kebenaran dan jalan para nabi, maka mereka disebut sa'ibah. Wahum dan mereka adalah satu firqah yang mengesakan Allah, mensucikan Allah, dan mensucikan Allah dari hal-hal yang jelek. Untuk itu maka mereka sifati Allah dengan sifat-sifat tidak, sifat-sifat negasi, bukan sifat-sifat penetapan. Maka mereka mengatakan Allah tidak dibatasi, tidak dilihat, tidak zalim, tidak ini, tidak buta, tidak mati, tidak, semua itu sifat yang diberikan. Dan mereka menamainya dengan sebutan Asmaul Husna secara majas. Mereka menisbatkan at-tadbir, pengaturan alam semesta ini, sebagai perbuatan al-falak, sebagai perbuatan garis edar benda-benda langit, wa'ajrumahu dan benda-bendanya. Ya, maka mereka hakikatnya penyembah benda-benda langit. Karena mereka meyakini bahasanya at-tadbir, pengaturan jagat raya ini yang atur benda-benda langit, ajrum. Rajik, silakan telaah lebih lanjut bahasan tentang sa'ibah dalam tulisan Muhammad As-Sa'awi untuk kitabnya untuk Risalah Tadmuriyah. Bismillah. Wa sami'a annahu makhluqun khalaqahu Allahu munfasilan anhu wa hadha qaulul mu'tazilati. Taklif lihat. Awwaluman awal man qala bi khalqil qur'ani huwa al-ja'd ibn dirhamin wa tabi'ahu sahibuhu al-jahm ibn safwanin wa kana hadha safwana ibn safwana wa kana hadha fi sanati 22 wa 100 wa qila inna awwal man za'ama anna al-qur'ana makhluqun huwa abu hanifata kama dhakarahu salamatu ibn amr al-qadi kama fi tarikh abi zur'ah wa isnaduhu sahih. Kemudian yang kedua adalah mengatakan firman Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah ciptakan kalamullah, Allah ciptakan firmannya terpisah dari zatnya. Dan ini adalah akidah Mu'tazilah. Catatan kaki. Yang pertama kali berpendapat Al-Quran itu makhluk adalah Al-Ja'du ibn Dirham, kemudian diikuti oleh muridnya bernama Jahm ibn Sufwan. Dan karena Jahm ibn Sufwan inilah yang mempropagandakan kemana-mana, maka aliran ini dinisbatkan kepadanya dengan sebutan Jahmiyah. Meskipun itu semua adalah sebenarnya adalah ide dari Ja'ad ibn Dirham. Dan ini terjadi pada tahun 120 sekian. Wakil dan ada yang berpendapat yang pertama kali beranggapan Al-Quran itu makhluk adalah Al-Imam Abu Hanifah. Sebagaimana disebutkan oleh Salama ibn Amr al-Qadi di kitabnya Tarikh Abu Zur'ah. Dan sanad sampai Salama ibn Amr al-Qadi sahih. Ya, silakan baca kitab judulnya Nasr Sahifah di Syekhina al-Wadi, karya Syekh Mukbil al-Wadi. Dan dalam bukunya ini Syekh Mukbil menyelisihi pendapat jumhur al-Sunnah tentang sikap terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Ini apakah dia apakah beliau adalah seorang yang adil, seorang imam, dan kesalahan beliau adalah ketergelinciran, ataukah seorang yang menyimpang. Seorang yang menyimpang secara akidah, sempil berpendapat Abu Hanifah rahimahullah, seorang yang menimpa di kitabnya ini Nasus Sahifah berdasarkan sejumlah alasan-alasan yang beliau beliau sampaikan di situ, yang kebanyakannya adalah kutipan dari As-Sunnah karya Abdullah ibn Muhammad. Maka beliau tidak menilai Imam Abu Hanifah sebagai imam min a'immati ahli sunnah. Dan dengan ini maka saya mungkin menyelisihi pendapat jumhur ulama ahli sunnah yang menilai bahasanya Imam Abu Hanifah adalah imam min a'immati ahli sunnah, dan kesalahan-kesalahan beliau itu adalah zallah, kekeliruan yang tidak boleh diikuti namun tanpa menurunkan derajat kemuliaan orangnya. Ya, memang ada khilaf di masa dulu. Ya, sebagaimana penjelasan Syekh Al-Syekh, sesuatu Al-Syekh, dulu memang ada khilaf. Dulu ada perselisihan tentang menyikapi kesalahan Imam Abu Hanifah. Kemudian istaqa'u ahlu sunnah. Kalau bahasanya sesuatu Al-Syekh, summa istaqa'u ahlu sunnah ala imam matihi. Dan setelah itu, ya, di kalangan Ahlus Sunnah tidak ada lagi orang yang semuanya kemudian satu kata mengatakan Imam Abu Hanifah adalah imam min a'immati Ahlus Sunnah. Tidak ada yang mengatakan yang selain itu. ثالثها أنه معنى واحد قائم من ذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وأن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وأن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. مجتمعة في الأزل. سيأتي الكلام في هذا وبيان بطلانه، لكن مما ينبغي بيانه ها هنا أن الكلابية والأشاعرة وإن اتفقتا على هذا المعتقد الباطل إلا أنهما افترقتا في أمرين. الأمر الأول قالت الكلابية كلام الله عبارة عن أربعة معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستخبار الاستبهام. وقالت الأشاعرة بل كلام الله لا يتباعد ولا يتجزأ ولا ينقسم، وسيأتي بيانه وفساده إن شاء الله. الأمر الثاني قالت الكلابية القرآن حكاية عن كلام الله، وقالت العشائرة بل هو عبارة عن كلام الله، وسيأتي إن شاء الله توضيحه والفرق بينهما. انظر مختصر الصوائط. Nah, pendapat yang kedua tadi akidah Mu'tazilah tentang Al-Quran dia adalah makhluk, catatan kaki dua, dan itu menjadi pendapat Jahmiyah dan Rafidah belakangan dan Fiqah Zaidiyah. Kemudian catatan dan giga akan datang pembicaraan tentang masalah ini, tentang akidah Asy'ariyah dalam kalam dan penjelasan tentang kebatilannya. Akan tapi satu hal yang sepatutnya bayanuhu hauna dijelaskan di sini, bahasanya Kulabiyah dan Asy'ariyah meskipun keduanya sepakat dalam keyakinan yang batil ini, ila anahuma tetapi keduanya terpisah dalam berselisih dalam dua perkara. Yang pertama, Kulabiyah berpendapat firman Allah adalah ibaratun an adalah empat pesan dalam dirinya Allah. Empat itu adalah perintah, larangan, berita, dan al-istikhbar sama dengan istifham, pertanyaan. Jadi itu ada empat hal di situ. Ya, ada empat bagian. Ada sub-sub bagiannya. Bagiannya ada empat. Lain halnya dengan Asy'ariyah yang mengatakan firman Allah tidak memiliki ba'dun-ba'dun, sebagian-sebagian. Wala yatajazza, tidak punya juz'un-juz'un, bagian-bagian. Tidak terbagi. Dan akan datang penjelasannya. Dan sisi penjelasan tentang kerusakannya. Yang kedua, Qulafiyah mengatakan bahasanya Al-Quran yang ada, yang kita baca, itu adalah ini adalah cerita tentang firman Allah. Cerita tentang firman Allah. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan teks Al-Quran itu adalah bahasa lain untuk firman Allah. Ya, mengungkapkan firman Allah. Nah, apa beda hikayah an kalamillah dan ibarah an kalamillah? Akan datang insyaAllah penjelasannya dan beda di antara keduanya. Ya, maaf, kelewatan, tiga belum kita terjemahkan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya Al-Quran, bahasanya firman Allah itu cuma makna. Ya, artinya tanpa teks. Tidak ada teksnya. Dan dia tunggal, dia satu, dia satu. Kemudian makna atau pesan yang jumlahnya satu itu qa'iman bi dzatillah, ada pada diri Allah. Dan itu adalah perintah, larangan, berita dan pertanyaan. Nah, jika pesan tadi diungkapkan pakai bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Jika diungkapkan bahasa Ibrani, sama dengan Taurat. Dan jika diungkapkan dengan bahasa yang lain, Suryaniyah, maka dia jadi Injil. Dan ini adalah pendapat Ibnu Kulayb, dan orang-orang mencocokinya semacam Al-Asy'ari dan yang lain. Dan akidah ini itu bisa jadi batu loncatan yang sangat bagus untuk orang-orang liberal. Ini batu loncatan yang bagus untuk orang-orang liberal. Ya, kenapa? Karena akidah ini mengatakan Taurat sama dengan Injil sama dengan Al-Quran. Cuma bahasanya saja yang beda. Itu perbedaan redaksional, bukan perbedaan substansional. Substansinya sama, substansinya sama. Karena itu diungkapkan pakai bahasa Ibrani jadi Taurat. Kalau di kemudian diekspresikan pakai bahasa Arab, itulah Al-Quran. Maka perbedaan antara agama itu perbedaan redaksional, bukan substansi. Karena kitab suci sama dengan. Nah, kemudian yang keempat tadi mengatakan bahasanya firman Allah itu ada hurufnya, ada suaranya, dan ini benar. Tapi yang bermasalah, dan dia azali, dulu tanpa awal, dan dia telah, semuanya telah terkumpul fil azali, dulu tanpa awal. Kita lihat catatan kaki apa, empat. هذا القول حق أعني أنه حرف وصوت وهو قول أهل السنة كما سيأتي وإنما كان أول من عرف عنه نفي الحرف والصوت هو الصوت هو ابن كلاب وذلك في أثناء المئة الثالثة قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الصوائي. نعم تتطلق كلمة يعني أن كلام الله قديم لكن في هذا القول إجمال فلا بد فيه من استفصال فيقال هذا يحتمل أمرين الأمر الأول أن الأمر الأول أن كلام الله قديم باعتبار نوعه بمعنى آخر أن هذه الصفة الكلام اتصف الله بها منذ القدم فلم يكن الله متكلما بعد أن كان مسلوبا لهذه الصفة بل الصفة تتبع الموصوف في القدم لكن يتكلم الله به متى شاء فبهذا الاعتبار يكون المعنى صحيحا الأمر الثاني أن الكلام قديم باعتبار نوعه وآحاده بمعنى آخر أن كلام الله مع موسى مثلا قديم فعلى هذا الاعتبار يكون المعنى باطلا لأن نوع الكلام هو القديم أما أفراده وآحاده يعني كلامه مع خلقه وكلامه يوم القيامة فهذا حادث يعني كان في وقت دون وقت ومن أدلة هذا قوله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فكلام الله مع موسى إنما وقع عند مجيء موسى للميقات لا قبله فهو إذن أعني آحاد كلامه سبحانه محدث أي متجدد ومن أدلته قوله لموسى عليه السلام فاخلع نعليك إنما قاله بعد أن خلق موسى نعم ya, tentang pendapat yang keempat tadi ada dipisah menjadi dirinci komentarnya. Kalau dia huruf dan suara, firman Allah itu ada huruf dan suaranya, bukan hanya berarti ada huruf, ada suara, tentu berarti ada pesan, ada makna. Maka yang jadi firman Allah itu makna huruf dan suaranya. Maka ini satu hal yang benar. Ini yaitu bahasanya firman Allah itu ada huruf dan suaranya adalah akidah Ahlus Sunnah. Wa inna makana hanyalah yang pertama kali urifa anhu dikenal mengingkari adanya huruf dan suara bagi Allah adalah Ibnu Kulab. Wadhalika dan itu muncul di pertengahan abad ketiga Hijriah kata Ibnu Taimiyah. Namun kemudian azaliyatun, firman Allah yang berupa huruf dan suara itu azali, artinya qadim. Yakni artinya firman Allah itu dulu, tanpa awal. Lakin fi hadzal qawli, tetapi perkataan ini global. Tidak boleh tidak harus dirinci. Dari sudut pandang Ahlu Sunnah ada rincian tentang firman Allah itu qadim, dulu tanpa awal ataukah bukan. Fayuqal, maka kita katakan kalimat ini firman Allah itu qadim yahtamilu amrayni, mengandung dua kemungkinan, hak dan batin. Ya, kemungkinan hak dan kemungkinan batin. Yaitu tentang yang qadim bagi firman Allah itu apa yang dimaksudkan? Nau kalam ataukah afrodul kalam? Akidah Ahlus Sunnah yang qadim dari firman Allah adalah naul kalam azali. Sedangkan afrod atau ahadul kalam itu baru, itu hadis. Itu akidah Ahlus Sunnah. Terjemah bebas yang mengindonesia tentang naul kalam itu terjemah bebasnya bisa berbicara ini, mampu untuk berbicara itu namanya naul kalam. Adapun afradul kalam ini teks yang keluar dari contoh yang saya katakan ini namanya afradul kalam, satuan kalam. Saya misal mengatakan, saya bilang sama anak saya, bunda, ayo mandi. Nah, itu ayo mandi itu namanya afradul kalam. adapun kemampuan saya untuk berbicara dan saya bukan bisu, ya, dan saya itu tidak bisu, nah itu namanya nau'ul kalam. Nah, ketika dikatakan firman Allah itu qadim, itu apa yang dimaksudkan? Kalau yang dimaksudkan firman Allah itu qadim, itu nau'ul kalam, maka betul. Maka itu sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Tapi jika yang dimaksudkan dengan firman Allah itu qadim, artinya afwadul kalam. Afwadul kalam itu qadim. Maka ini tidak benar. Maka ini tidak benar. Afwadul kalam tidak qadim. Afwadul kalam itu hadis baru. Sehingga tadi kita kemudian kita baca kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan firman Allah qadim itu adalah nau'ul kalam. Bima'nan akhar, bahasa yang lain, bahasanya sifat berbicara itu telah menjadi sifat Allah, sifat bisa berbicara itu telah menjadi sifat Allah mundur tidak sejak dulu tanpa awal. Artinya Allah itu tidak pernah mutakaliman bisa ngomong, ba'da setelah dulunya hilang darinya kemampuan bisa ngomong. Allah itu tidak pernah kemudian tidak bisa ngomong atau kemudian bisa ngomong setelah dulunya bisu. Nah, Allah itu sejak dulu tanpa awal bisa ngomong. Namun Allah itu ngomong mata syak, kapan dia mau. Pas dia tidak mau maka tidak ada omongan. Tapi bisa ngomongnya tidak hilang. Bisa ngomongnya tidak hilang. Karena yang namanya sifat mengikuti pemilik sifat. Kalau pemilik sifatnya itu qadim, maka sifatnya qadim. Kalau pemilik sifat itu baru, sifat manusia. Sifat manusia, maka mengikuti manusianya, manusianya baru, dulu tidak ada. Dulunya tidak ada, maka sifatnya juga baru. Kenapa? Karena mausufnya pemilik sifatnya juga baru. Maka Allah itu bisa berbicara sejak dulu. Akan tetapi Allah itu yatakallamu bihi, Allah itu kemudian berbicara kapan dia mau. Nah, jika yang dimaksud dengan firman Allah itu qadim adalah ini, yaitu nau'ul kalam, maka yakunul makna sahiha, maka itu benar. Yang kedua, jika yang dimaksud dengan firman Allah itu qadim adalah maksudnya adalah nau'ihi wa ahadi, nau'ul kalam dan ahadul kalam, dua-duanya qadim semua, dan ini akidah Asy'ariyah. Dan yang kita Asy'ariyah, kalau akidah Ahlussunnah yang qadim itu nau, sedangkan afwadul kalam itu hadis, itu kita Ahlussunnah. Akidah Asy'ariyah semuanya qadim, mau nau'ul kalam ataupun afwadul kalam semuanya qadim. Bimakna akhar, dengan bahasa lain, firman Allah kepada Musa misalnya itu qadim. Maka jika fa'ala hadzal ittifaq dari sudut pandang ini, maka kalimat firman Allah itu azali ataukah qadim itu batil. Jika yang dimaksudkan adalah yang qadim, nau' dan afwadnya. Karena yang benar nau'ul kalam itu yang qadim. Sedangkan afwadul kalam dan ahadul kalam, fa'ala hadis, maka itu baru. Yang dimaksud dengan afwadul kalam adalah firman Allah bersama makhluknya, semisal firman Allah pada hari kiamat. Maka itu baru. Yakni yang dimaksud dengan baru, karena fi waktin, ada pada satu waktu, duna waktin, dan belum ada sebelum itu. Di antara dalil bahasanya afwadul kalam itu hadis firman Allah Ta'ala. Tatkala Musa datang untuk berjumpa kami, Baru ketika itulah Tuhannya berfirman kepadanya. Sebelum itu tidak berfirman kepadanya. Maka sebelum itu tidak ada. Maka firman Allah bersama Musa itu hanya terjadi saat dan setelah Musa datang ke tempat yang dijanjikan, bukan sebelumnya. Sebelumnya tidak ada. Karena sebelumnya Musa tidak ada. Musa belum ada. Fahuwa idhan, maka jika demikian, maka akni aku maksudkan, yaitu adalah ahadul kalam itu muhdas, baru. Ayy mutajadid, muncul baru setelah sebelumnya tidak ada. Di antara dalilnya adalah perkataan Allah kepada Musa, fa'lak na'aik, ayy Musa copot sandalmu. Maka kata-kata copot sandalmu ini, sebelum Musa lahir, tidak Allah katakan. Sebelum Musa datang tidak Allah katakan. Baru Allah katakan, baru muncul setelah datangnya Musa. Nah, inna maqalahu, Allah katakan kalimat ini fakhla'na'alaik setelah Musa tercipta. Musa jadi bayi, pas bayi pun juga belum Allah katakan kalimat ini. Pas Musa kemudian kematian, Allah juga belum katakan hari ini. Pas Musa kemudian kerja mengembala kambing sebagai mahar pernikahan selama 8 tahun, Allah juga belum memfirmankan ini. Terus kemudian setelah Musa berjalan menuju Mesir di Gunung Tur Sinai, fakhla'na 'alaik. Lihat Hasyiah al-Anwar, kitab Ibnu Taimiyah. As-salafi karya al-haqas, ahlul ilmi wal iman, karya Ibnu Taimiyah. Tawadih al-kafi as-syafiyah karya Ibnu Sa'di. Ya, kemudian tadi azali, artinya qadim. Dan kumpul, dan huruf dan suara tersebut semuanya kumpul sejak waktu azali. Di halaman setelahnya, dan ini adalah pendapat sekelompok ahli kalam dan min ahli hadis dan sebagian ahli sunnah. Sebagian ahli sunnah. Selanjutnya baca catatan kaki. Al-Muhaffiz rahimahullah ta'ala, hadha al-kalamu huwa ma'arafu fil iqtirani, wa lihadha yusamma al-qailuna bihadha al-iqtiraniyata. Wa ma'na qawlihim inna kalam Allahi أخرف وأصوات وهذه الأخراف مستمعة ليست بمتعاقبة ولا مترتبة فهو سبحانه لما قال حاميم تكلم بهما معا أي ليس الخاء قبل الميم قال ابن القيم رحمه الله تعالى يكفي في بطلان هذا القول تصوره لأن هذا القول غير ممكن لأنه لابد من وجودها على سبيل التعاقب وتسلسل حرفا بعد حرف كما أنه يستحيل أن يوجد وقتان في وقت واحد وكذلك الحروف غير أنه يمكن أن نجمع بين حرفين في وقت واحد في حالتين الأول في حالة الخط الثاني إذا تكلم رجلان أو أكثر بحيث يتكلم كل واحد بحرف ثم ينطقون في وقت واحد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونية والله رب العرش قال حقيقة حاميم مع طه بغير قران بل أخرف مترتبات مثل ما قد رتب في مسمع الإنسان وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجد في آن من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو يتكلم رجلان هذا هو المقول أما الاقتران فليس بمقول لذي الأذهان نعم ya, jadi sebelumnya perlu diketahui kaidah penting dari kaidah penting dari ahlul kalam diantaranya adalah Asy'ariyah. Mereka punya kaidah bahasanya akhassu awsafil rububiyah adalah al-kitab. sifat paling khas dari Tuhan itu adalah qadim. Nah, karena itu maka tidak boleh Tuhan itu mengalami hululul hawadis. Bertempat kepadanya, ada pada dirinya sesuatu yang baru yang dulunya tidak ada. Yang dulunya tidak ada. Dan karena ini maka mereka mengingkari semua sifat fi'liyah. Allah berada di ars, Allah datang, dan seterusnya. Nah, ketika seorang karena keyakinan Allah itu datang pada hari kiamat, maka berarti di situ ada hulul al-hawadis. Terjadi pada Tuhan sesuatu yang baru yang dulunya tidak ada. Dan hulul hawadis diyakini sebagai sifat makhluk yang paling khas. Kebalikan dari sifat Allah yang paling khas adalah qadim. Ya, maka tidak boleh pada zat yang qadim ini ya, ada padanya sifat makhluk yang paling khas, yaitu hulul hawadis. Nah, itu kaidah mereka, kaidah logika mereka. Dari kaidah ini tidak boleh Allah itu ada padanya hulul hawadis, nah, ini nanti derivatnya banyak. Kaidah akliyah mereka. Ini nanti derivatnya banyak, di antara tadi. Firman Allah itu qadim semuanya. Semuanya, tidak ada yang hadis. Terus nanti kemudian hanya Allah itu firman-Nya tidak ada huruf dan suaranya. Kemudian tuntutannya, kemudian berarti teks Al-Quran itu tidak berasal dari Allah. Karena huruf dan suara itu baru. Itu hadis. Nah, itu baru. Maka teks Al-Quran tidak berasal dari Allah. Nah, kumpul di waktu azali. Hadal kalam, perkataan ini disebut dengan sebutan iktirad, bergandengan, berbarengan. Oleh karena itu orang yang berpendapat dengannya, ya, keyakinannya disebut iktirania. Mana perkataan mereka? Sebenarnya firman Allah itu huruf dan suara. Nah, huruf ini semuanya kumpul jadi satu. Laisat bi muta'aqibah, tidak datang berturut-turut. Kalau kita ngomong kan hurufnya berturut-turut. Ini, misalnya budi pergi. Ya. Budi pergi, berturut-turut. Hukumnya berturut-turut, muta'aqibah, silih berganti. B dulu baru U, D dulu kemudian baru I, dan seterusnya. Nah, kalau keyakinan mereka mujtami'ah, katakanlah mujtami'ah itu berarti tidak muta'aqibah. Hukumnya tidak datang berturut-turut. Kalau mujtami'ah yang berarti tidak muta'aqibah, tidak berturut-turut, artinya wala mutarattabah. Tidak ada urutan hurufnya. Huruf tersebut, huruf yang jadi penyusun kalam tadi, itu tidak ada urutannya. Semuanya ngumpul jadi satu. Nah, maka dari teori mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala memfirmankan hamim, maka Allah memfirmankan dua-duanya bareng. Ha sama mim itu keluarnya bareng. Pada saat mengeluarkan mim itu yang mengeluarkan ha. Artinya laisal ha qabla al-mim. Tidaklah hak itu sebelum mim. Jadi kalau misalnya orang ya, dianggap punya sifat huruf apa, ya, berkata-kata dengan huruf yang berkumpul, jadi misalnya budi pergi, nah itu ya, itu langsung itu ya, numpuk jadi satu. Nah, pada saat mengatakan I, dia mengatakan D. Ya, tatkala ngomong D dengan itu keluar huruf U. dan berbarengan dengan itu keluar huruf B. Nah, gitu. Kata Ibnu Qayyim, cukup membantah menunjukkan batilnya pendapat ini, cukup Anda bayangkan saja. Ya, cukup tasawuf, bayangkan. Bayangkan, maka akan Anda akan faham ini betulan. Ini batil. Kenapa? Karena perkataannya ini mustahil, tidak mungkin. Karena pendapat ini tidak mungkin. Li'anna la budda min wujudiha ala sabil ta'aqqub. Karena yang namanya huruf untuk adanya itu harus ala sabil ta'aqqub, harus silih berganti. Wa mutasalsil, sambung bersambung. Huruf ba'da huruf. Sebagai makna mustahil dijumpai ada dua waktu dalam satu waktu. Waktu untuk mengucapkan hak dan waktu mengucapkan mim. Kan dua waktu. Mustahil menurut akal manusia dua waktu itu satu waktu. Waktu mengucapkan hak, waktu mengucapkan mim itu adalah satu waktu. Itu mustahil. Dua waktu kok sama dengan satu? Nah. Fakadzalika al-hurufu. Maka demikian juga huruf. Memang mungkin saja kita kumpulkan dua huruf dalam satu waktu. Mungkin saja dua huruf itu kumpul dalam satu waktu, namun itu dalam dua kondisi. Yang pertama, fi halatil khatti, saat ditulis. Saat ditulis. Yang kedua, saat ada orang, dua orang atau lebih berbicara. Di mana masing-masing mereka mengucapkan satu huruf. Yang satu hak, yang satu mim. Maka dua huruf kumpul dalam satu waktu bisa. Yang ini, yang A itu ngomong hak, yang ini ngomong mim. Kamu ngomong bareng ya. Di detik yang sama. Hak ini memang. Tsumma yantiquna, kemudian mereka ucapkan fi waqtin wahid, dalam waktu yang sama. Jadi kalau yang pertama tadi saat nulis bisa. Dua huruf bareng. Kanan kiri. Cuma nulisnya pakai satu tangan kan enggak bisa ya, ada. Ya langsung ada. Ada. Bisa nulis langsung satu tangan dua huruf? Iya. Pas belajar khat itu ini basbidol. Basbidol. Tapi bisa dua huruf atau sinnya dua? Enggak bisa. Nah, yang satu alif, yang satu sin. Dua spidol bisa? Ibnu Qayyim mengatakan di dunia. Wallahu rabbul arsi, qala hakikatan, hakikatan. Allah adalah pemilik ars yang berfirman secara hakiki mengucapkan hamim di samping toha. Dan semuanya diucapkan bila rikiranin tanpa barat. Cuman berurutan. Bal ahrufu, namun itu huruf mutarattabah, yang itu huruf yang urut. Mislama, semisal makot utiba, apa yang urut dalam pendengaran manusia. Dua waktu dalam satu waktu itu mustahil. Hakadah, demikian juga dua huruf yang yujada, yang keduanya dijumpai fi anin, dalam waktu yang sama, itu mustahil. Kapan mustahil? Min wahidin mutakallimi, dari satu pihak yang berkata-kata, itu mustahil. Bal yujada, dua huruf dalam satu waktu itu dijumpai birasmi, ketika ditulis. Aw yatakallamu rajulani, atau yang ngomong bareng dua orang. Hadahu al-ma'kulu, inilah yang logis. Amal iktirad, adapun satu orang keluar dua huruf dalam satu waktu, falaisa bimakulin, maka ini bukanlah satu hal yang logis. Ladail adhani, menurut orang yang masih punya pikiran. Mungkin tadi yang nulis tadi dua orang juga sih. Ah, kalau nulis dua orang ya. Iya. Fotokopi. Maka ini padahal ini tadi kan perkataan Batu Halil Kalam. Dalul Kalam itu adalah orang yang katanya logis, kemudian mengedepankan logika, semua harus nalar dan seterusnya. Namun ada satu hal yang menarik, min ajaibil qadar, di antara keajaiban takdir Allah di muka bumi ini, siapa yang hulu dalam satu hal, malah dia keliru dalam hal itu. Siapa yang hulu dalam satu hal, overdose dalam satu hal, letak penyimpangannya itu di hal itu. Orang yang kemudian berlebihan, nalar, logika, masuk akal, malah dia melakukan hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak dinalar dan seterusnya. Menyimpangnya malah di situ. Nah, kemudian tambihun. Catatan saya baca aja. Mawa sabab, maka apa itu sebab yang menjadikan mereka-mereka punya pendapat semacam ini? Sebabnya, anaulam makanu, tatkala mereka telah terlanjur meyakini kalau firman Allah itu qadim, bahasa lainnya azali. Kila lahum, lantas dikatakan pada mereka bahasanya huruf itu sebagiannya mendahului didahului oleh yang lain. Maka ba itu sebelum sin, shin itu sebelum mim. Sedangkan qadim itu tidaklah didahului dengan yang lain. Jika firman Allah yang afadul kalam itu qadim, ya maka yang qadim itu tidak didahului oleh yang lain. Karena dia qadim dulu tanpa awal. Ya, kalau urut itu kan berarti ada yang hadis. Berarti ada yang baru. Nanti berarti hulul hawadis. Ini adanya satu hal yang baru pada Allah. Tidak jadi lagi qadim. Famin huna, maka dari sini maka mereka kemudian punya pendapat al-istima'. Jadi huruf tersebut kumpul iktiran bareng keluarnya di masa azali. Nah, kemudian yang kelima, pendapat yang kelima tentang firman Allah mengatakan bahwa firman Allah itu ada hurufnya dan suaranya. Nah, ini betul. Namun akan tapi Allah memfirmankannya setelah dulunya tidak bisa berfirman. Allah itu mengatakannya setelah dulunya dia lam yakun mutakallima, tidak berbicara. Ini pendapat Qaramiyah dan yang lain. Baca catatan kaki. Atau catatan kaki satu. Hadzal qawlu wa qawlu Salimiyati wa ghairihim iman huwa min ahli al-kalami wal fikhi wal hadisi wa tasawufi wa minhum kathirun mimman yantasibu ila malikin wa syafi'i wa ahmada ibni hambalin wa kasura hadha fi ba'dil mutakhirina al-muntasibina ila ahmada ibni hambalin. Nah, tentang pendapat yang keempat tadi, itu adalah pendapatnya sekte namanya Salimiyah dan yang lainnya, yang mereka ini adalah ahli kalam sekaligus pakar fikih, pakar hadis, dan pakar tasawuf. Di antara mereka banyak yang menisbatkan diri sebagai pengikut Imam Malik. Sebagian mereka adalah Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahkan suara dan ini banyak di sebagian mutaakhirin yang menisbatkan diri sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini banyak dianut oleh Hanabilah. Tentang pendapat yang kelima. Selanjutnya. وهذا القول قول قريب إلى قول أهل السنة غير أنهم يعلمون بهم صفة الكمال نفوا أن يكون سبحانه قد تكلم في الأزل فجعلوه تعالى كالطفل الذي لم يكن متكلما ثم تكلم فجعلوا الكلام منه سبحانه حادث النوع. وشبهتهم أنهم قالوا وقلنا بأنه قديم لازم التسلسل. وإلى هذا القول ذهبت الكرمية أتباع محمد بن الكرام بن كرامي إحدى فرق المرجئة وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله وأمثاله من الشيعة. Nah, pendapat ini dekat dengan pendapat Ahlu Sunnah. Bedanya, mereka menghilangkan dari Allah sifat sempurna, yaitu bisa berbicara sejak dulu. Hai itu dimana annahu nafau, mereka mengingkari kalau Allah bisa berbicara di masa ajali. Maka jadilah Allah, mereka jadikan Allah seperti anak kecil yang dulunya tidak bisa berbicara, setelah itu bisa bicara. Maka mereka jadikan firman Allah itu naunya juga baru. Subhat mereka, kenapa punya kemudian demikian? Karena mereka mengatakan, seandainya firman Allah itu qadim, niscaya lalazima, niscaya konsekuensinya adalah tasalsul, silih berganti, terus menerus berbicara. Dan ini sebenarnya tasalsul ini kita tiadakan cukup dengan mengatakan kalau Allah yatakallamu bi mata syaa. Allah berbicara kapan kalau Allah mau. Wa ila hadzal qaul, dan pendapat ini jadi pendapat Karamiyah pengikut Muhammad bin Karam, salah satu sekte Murji'ah, dan juga pendapat Isyam bin Hakam dan orang-orang Syiah semisal dia. Ya, demikian yang kita baca sampai pendapat yang kelima. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup. Sekian aja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lumayan panjang. Setelah baca yang ini lumayan agak nyambung. Apa? Masalah ikhtiran, masalah tasalsul. Yang dulu-dulu itu ya. Yang dulu-dulu kan masih belum nyambung. Masih banyak gitu. Setelah baca ini lumayan agak nyambung. Murji'ah berarti ada sekte-sektenya lagi? Ada. Kalau yang lainnya kayak Jahmiyah gitu? Ada sekte-sektenya. Ini punya nama sendiri-sendiri juga? Enggak ada namanya. Ada, Mu'tazilah ini adalah sekte-sektenya. Ada Nadhamiyah, ada ini. Sama lagi berarti. Ada pecah-pecahnya. Nanti masing-masing tokoh kan punya pecahan. Ya, ada tokohnya Nadhom, punya aliran namanya Nadhomiyah. Jahir itu nanti punya aliran apa? Kalau Jaat tadi gurunya Jahm bin Salman tadi sudah aliran apa? Kalau Jahm kan Jahmnya ke Jahm. Kalau Jaat sendiri enggak ada ya? Enggak, ya dia pendiri perintis. Iya, perintis Jahmi. Perintis Jahmi. Katanya lahiran Satria. Iya. Iya, ya. Nomor berapa tadi? Yang putra kelima. Yang kelima? Iya. Putri. Putri. Iya, orang Jawa sih putra kelima. Putri. Lahiran di mana? Di Hodija, Bumi Sayana. Aduh, Bumi Sayana. Sama pas sama Bumi Sayananya? Bumi Sayana kan sekarang Bandung. Sabtu Ahad kan kalau sama Bumi Sayana. Sama Bu itu siapa? Sepi Hodija sekarang. Sama Bu siapa biasanya penggantinya tuh? Bu sama bidan apa sama dokter? Dokter. Siapa itu? Dokter siapa ya? Apa namanya? Orang THR itu kan? Daerah THR. Dekat situ rumahnya. Iya, tapi THR agak jauh. Kemarin itu si siapa yang saya yang kelima itu kan itu nunggu itu, nunggu itu tapi kelamaan itu. Ya, apa, guru, apa dokternya datang dah keluar, akhirnya cuma yang jahit. Iya, lehernya sama bidan. Nah ini juga udah bukaannya mulu baru datang kan? Iya. Jadi dia cuma istilahnya cuma datang ngeluarin jahit-jahit. Cuma jahit, jahit iya. Saya nama bidan. Iya. Tapi tungannya dokter kan? Tungan biayanya dokter. Malu. Iya itu ini dokternya nggak bisa itu dipegang dokternya situ. Banyak masanya sudah ada beberapa kasus. Dia antara ditelepon sampai datang itu lama. Iya. Jauh dari. Dia THR. Oh. Rumahnya THR. THR. THR kalau ada lewat jalan cepat itu. Kalau ada lewat. Enggak, kalau tengah malam kan harusnya cepat. Tengah malam itu. Iya. Iya, ibadah itu kan tengah malam. Mungkin bekas di tempat lain gitu. Enggak. Beliau kalau pagi itu dokter di mana? Dokter di Wates. Kalau pagi PNS-nya dia rumah sakit daerah Wates. Kalau itu sore malam itu di Khotija, ya, di Khotija. Tapi itu kan ibadah itu ibadahnya lahir jam apa ya? Setengah satuan lah. Itu kalau yang bukaannya cepat nggak cover dokternya itu. Iya, kalau bukaannya selesai kan lumayan lama bukaannya, jadi masih ngepas. Saya juga pas di Sadio itu juga kan biasanya sama dokter siapa yang ini cuma pas di telepon kan biasanya apa riwayatnya emang apa ya alhamdulillah cepat-cepat gitu masuk rumah sakit. Terus saya tinggal apa ngisi akhirnya yang nolong bantuin dokter jaga aja. Ada tetangga juga ke Bu itu di Khotija sama Bu itu juga. Itu apa dokternya datang udah selesai. Yang melihat riwayatnya istrinya gimana gitu sih. Itu lahiran pertama itu tetangga itu. Tapi dihitungnya dokter. Apa tahu itu? Nanti biayanya biaya apa itu? Itu ini apa? Datang udah selesai itu. Biasanya kalau sudah datang itu udah ada fee visitnya. Fee visit ya? Ganti bensin. Jadi nggak bisa diandalin tuh bang dokternya pengganti ibu Zainah. Jadi kalau lahirannya Ahad baru nggak apa-apa di sana. Kalau kira-kira lahirannya Ahad di sana aja. Gak tahu. Kalau misalnya kerasa Sabtu pagi udah mulai bukaan ya. Bisa. Zainah. Dokter Yasmin itu tuh katanya emang apa sasit jadwalnya. Coba. Dokter Yasmin.